Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang pendalilan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukilkan di sini oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Beliau bawakan pendalilan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami yang sangat terkenal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi seorang jariah dengan keimanan disebabkan dua pertanyaan yang dijawab oleh jariah tersebut. Yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab fis sama, di langit. Pertanyaan yang kedua, man ana, siapa saya? Kemudian dia menjawab anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit, beristiwa di atas arsy, dan keimanan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bukti bahwasanya dia adalah seorang yang beriman. Selain itu, ini pokok pembahasan maksud dari pembawaan ucapan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini. Ya, dan sekaligus menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, bukan dari kalangan Al-Ash'ariyah, Asy'ariyah. Berarti ini bantahan yang sangat jelas dan tegas terhadap mereka, orang-orang yang mengaku diri-diri mereka, kami pengikut Imam Syafi'i. Ternyata mereka mengikuti Imam Syafi'i hanya pada permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Adapun dalam masalah akidah, masalah yang penting, asasi akidah, mereka terjatuh dalam madhab al-bid'ah, al-asyairah. Ya, sedangkan imam yang mereka klaim, yang dianut, mereka klaim sebagai imam yang mereka anut, mereka teladani Imam Syafi'i rahimahullah, akidah beliau seperti akidah para ulama sunnah yang lainnya. Madhab beliau adalah madhab salafi. Madhab beliau adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Naam. Terbukti salah satunya dengan ini. Dan bukti-bukti yang lainnya sangat banyak. Yang menunjukkan bahwasanya beliau berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini pembahasan pokok pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada dua tambahan faedah yang disampaikan oleh beliau, Asy-Syaikh pensyarah Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Siapa yang bisa menyebutkan faedah yang pertama, tambahannya? Ada dua faedah tambahan. Dalam masalah apa? Tafadhal. Nabda min tulab tidi. Naam. Man yujib falyarfa' yadah. Indak ya Hikmal, tafadhal. Ma hiya al-fa'idah? Apa faedahnya? Ada dua faedah tambahan yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah. Tafadhal. Yang pertama, hendak ya Isa. Yang pertama, hendak ya Abdurrazak. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Faedah pertama, faedah fikhiyah. Faedah fikhiyah seputar fikih membebaskan budak. Naam. Bahwasannya yang benar, yang kuat, ya, adalah pada kafarah az-zihar, kafarah al-yamin, ketika ingin membebaskan budak juga dipersyaratkan harus budak yang beriman. Iya. Sebagaimana yang disepakati para ulama, ketika pensyaratan iman itu ada pada kafarah qatl khata. Pada kafarah qatl khata. Pembunuhan tidak sengaja. Naam. Yang dikenal ya oleh para ulama usul dengan kaidah hamlu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Naam. Dalil yang muqayyad yang telah terikat, dibatasi, ada pada kafarah qatl khata. Kafarah pembunuhan yang tanpa sengaja. Disebutkan dengan terikat, dibatasi raqabah mu'minah. Harus yang dibebaskan budak yang beriman. Adapun pada kafarah az-zihar al-yamin, tidak disebutkan secara muqayyad, tetapi disebutkan secara mutlak tanpa adanya batasan ikatan. Ya, berarti ada kemungkinan boleh budak yang beriman atau budak yang masih kafir. Namun ya, pendapat yang benar wallahu taala a'lam dalam hal ini juga ya, dalil yang mutlak pada kafarah az-zihar dan al-yamin dibawa kepada dalil yang muqayyad pada kafarah qatl al-khata. Kesimpulannya, ya, ketika ingin membayar kafarah dengan membebaskan budak, maka disyaratkan harus budak yang beriman. Dalilnya apa? Ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis Muawiyah bin al-Hakam. Ya. Di situ ya, diterangkan di dalam hadis tersebut bahwasanya ketika beliau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhu, ingin membebaskan budak tersebut, maka Nabi menguji dengan dua pertanyaan tersebut. Setelah diketahui budak tersebut, jariah tersebut benar dan beriman, maka Rasulullah SAW mempersilakan ya, kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu untuk membebaskan budak tersebut. A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia telah beriman. Faedah yang kedua, tafadhal. Kita berikan kepada para tafadhal. Naam. Al-hukum. Naam, ahsan. Barakallahu fikum. Ini permasalahan di luar pembahasan inti, tetapi ini penting karena juga berkaitan tentang masalah akidah. Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutkan naam, bahwasannya orang-orang Murji'ah mengambil dalil ini, hadis ini, Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, untuk menyokong, mendukung, menguatkan mazhab mereka. Itu menurut sangkaan mereka. Itu menurut apa? Sangkaan mereka. Naam. Mereka mengatakan ya, iman itu hanya al-qul bil lisan faqat. Ada sebagian dari mereka yang menambahkan tasdik. Naam. At-tasdik wal-qaul jami'an. Naam. Yaitu ucapan dan pembenaran saja dalam qalbu. Adapun amalan tidak termasuk dari bagian keimanan. Naam. Sebelum kita menguraikan permasalahan ini karena permasalahan sangat penting. Permasalahan yang sangat penting. Naam. Para ulama membagi, di antaranya disebutkan di sini oleh Syekh Yasin hafizahullah taala wara'ah dalam kitabnya Naam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tahqiq beliau terhadap Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan dalam mukaddimah di antara faedah-faedah yang beliau sebutkan tentang selayang pandang kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kelompok yang ke-13 yang menyimpang, beliau sebutkan al-Murji'ah. kelompok Al-Murji'ah. Murji'ah, ketika dilihat dari sisi pandang bahasa Arab, kalimat Murji'ah ini adalah isim fa'il. Bagi yang telah belajar lughah al-arabiyyah, ini adalah isim fa'il. Dari arja'a yurji'u, af'ala yuf'ilu. Murji', ini isim fa'ilnya, muf'il. Af'ala yuf'ilu muf'il. Berarti apa? Ini isim fa'ilnya. Berarti maknanya apa? Ya, mengakhirkan. Karena arja'a maknanya adalah akhara. Yaitu apa? Mengakhirkan. Berarti murji' orang yang mengakhirkan. Naam. Allah Ta'ala menerangkan ya, dalam surat Al-A'raf ayat 111, qalu arjih wa akhah. Qalu, mereka berkata, arjih wa akhah. Arjih maksudnya akhir. Naam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, al-murji'ah ya, berkaitan erat tentang makna bahasa tadi. Yaitu alladzina yuakhiruna al-amal an musammal iman. Orang-orang yang mengakhirkan amalan dari definisi iman. Mereka tidak menganggap amal itu termasuk dari definisi iman. Padahal menurut dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, dan inilah madhab aqidah manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan al-iman nutqun bil lisan au qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan au bil qalb, keyakinan dalam hati, qalbu, ya, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, dan juga amalan dengan anggota tubuh. Naam, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi yang benar, yang didukung, dikuatkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Murji'ah, mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Iya. Tetapi kesimpulannya, kelompok murji'ah ini ya berpecah-pecah. Ada tiga golongan dari kelompok murji'ah. Yang pertama, murji'atul jahmiyah. Murji'ah al-jahmiyah. Murji'ah dari kalangan jahmiyah. Mereka mengatakan, ya, inilah yang paling ekstrim dari tiga kelompok murji'ah. Yang paling ekstrim, ya, yang kesesatannya paling parah di antara tiga kelompok murji'ah. Siapa? Murji'atul Jahmiyah. Mereka mengatakan innal iman huwa ma'rifatul qalbi faqat. Mereka mengatakan iman itu hanya pengakuan dalam kalbu. Ya. Mengetahui dalam kalbu itu sudah dikatakan beriman. Mereka ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, mereka ini telah dikafirkan oleh para ulama. Kelompok yang kedua, murji'atul karramiyah. Murji'atu al-karramiyah. Mereka mengatakan, innal iman huwal iqraru bil lisani faqat. Naam. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya mengakui dalam lisan saja. Iya, mengakui dalam apa? Lisan saja. Seseorang mengucapkan dengan lisannya sudah dikatakan beriman. Ya, tidak perlu ditinjau dari apa keyakinan dalam kalbunya atau amalannya, tidak. Yang penting apa? Yang penting pengakuan dengan lisannya. Disebutkan oleh Syekh Yasin Hafizahullah Ta'ala dalam tahqiqnya, ta'liqnya, beliau menukilkan dari Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, beliau mendengar dari kakeknya Al-Abbas ibn Hamzah wa ibn Khuzaimah wal Hasan ibn Al-Fadl Al-Bajali, para ulama. Ya, beliau nukilkan, mereka berkata, ya, al-karramiyah kuffar yustatabun fa in tabu wa illa duribat a'naquhum. Mereka mengatakan murji'ah al-karramiyah ini, ya, mereka adalah orang-orang kafir. iyadzan billah. Ya. Dimintai taubat ketika mereka meyakini keyakinan kufur tersebut, dimintai taubat. Jika mereka bertaubat, walhamdulillah, itu yang dicari, itu yang diinginkan. Kalau tidak mau bertaubat, dzuribat a'naquhum, dipenggal leher-leher mereka. Maksudnya apa? Dihukum sebagai seorang yang murtad, dibunuh. Tetapi ini tentunya yang mempunyai hak dan kewenangan untuk membunuh orang yang murtad seperti itu adalah pemerintah kaum muslimin. Bukan main hakim sendiri, bukan rakyat, tetapi pemerintah kaum muslimin. Naam. Ini kesimpulannya, ya, bahwasannya, naam, Murji'ah yang kedua, Al-Karramiyah juga demikian, ya, keadaannya. Kemudian, beliau menyebutkan penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berbeda dengan tiga ulama yang disebutkan sebelumnya yang mengkafirkan Murji'ah Al-Karramiyah. Syekhul Islam menyebutkan bahwasannya ucapan ini adalah bid'atun syan'a. Bid'ah yang sangat parah dan berbahaya. Iya. Fa'ulima anna qawla Al-Karramiyah fil iman wa in kana batilan mubtada'an na'am lam yasbiqhum ilaihi ahad. Nah, ucapan Karramiyah ini tidak ada salafnya sama sekali. Tetapi ini adalah ucapan bid'ah. Ini ucapan beliau. Ya, jadi wallahu alam ada sedikit perbedaan, ada di antara para ulama yang mengkafirkan Karramiyah ini, ada yang mengatakan ini bid'ah yang sangat parah. Ya. Ala kullin bid'ah Al-Karramiyah sangat berbahaya. Nah, sisi yang akan kita kupas lebih lanjut adalah Murji'ah jenis yang ketiga, yaitu Murji'atul Fuqaha. Ini yang berkaitan tentang yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah. Ya. Apa keyakinan mereka, Murji'ah al-Fuqaha? Mereka mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan. Ya, mereka mengatakan Murji'ah al-Fuqaha ini iman itu hanya pembenaran dengan hati, kalbu, dan pengakuan dengan lisan. Amal a'mal falaysat dakhilatan fi musamma al-iman. Iya. Adapun amalan tidak masuk pada definisi iman menurut mereka. Iya, itu hanya penyempurna, bukan syarat sahnya iman amalan tersebut. Iya. Ini dikatakan oleh para ulama qaulun mubtada'. Ini adalah pendapat keyakinan bid'ah, sesat dan menyesatkan. Iya. Dinukilkan oleh Syekh Yasin hafizahullah taala dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam, summa inna as-salafa wal a'immata ashadda 'ala ha'ula. Wa tabdi'ihim wa taghlidhil qawli fihim. Walam a'lam ahadan minhum nataqa bitakfirihim. Bal hum muttafiquna ala annahum la yukaffaruna fi dhalik. Nah, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Murji'ah fuqaha ini, ya, tentang Murji'ah fuqaha ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya para salaf dan para ulama mereka sangat keras terhadap orang-orang Murji'ah fuqaha tersebut. Dan sangat tegas dalam membid'ahkan mereka yang berkeyakinan tentang keyakinan Murji'ah al-fuqaha dicap, difonis sebagai ahlul bid'ah. Nah, dan mengencangkan, menguatkan, ya, bantahan terhadap mereka. Namun saya tidak mengetahui seorang pun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang mengucapkan menfonis pengkafiran mereka. Jadi jenis Murji'ah fuqaha ini, ya, tidak dikafirkan oleh para ulama. Bahkan kata Syekhul Islam, para ulama sepakat untuk tidak mengkafirkan Murji'ah al-fuqaha. Oleh karena itu, ini adalah jenis irja' yang khafif, ringan. Maksudnya ringan di sini daripada Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama, bahkan 500 para ulama, ratusan ulama mengkafirkan Jahmiyah. Atau daripada yang Murji'ah al-Karramiyah yang ada di antara para ulama sebagian mengkafirkan, maka murji'ah al-fuqaha ini paling ringan dibandingkan dua ya kelompok murji'ah yang sebelumnya. Namun pendapat ini pendapat bid'ah, sesat dan menyesatkan. Ya, para ulama sangat tegas dan jelas dalam ya membid'ahkan mereka. Mereka seperti kebanyakan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa mencari-cari dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang mencocoki hawa nafsu mereka. Ya, mereka jadikan sebagai dalil, tetapi sebenarnya bukan dalil, itu syubhat. Itu apa? Itu syubhat, bukan dalil. Dan telah tetap kaidah dari para ulama bahwasanya tidak ada seorang pembawa kebatilan ya membawa sebuah hujjah yang mereka anggap hujjah kecuali pasti ada dalil yang merontokkan, membantah syubhat mereka, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Kashf Asy-Syubhat. Demikian ya, bahkan di antara mereka Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan, datangkan kepada saya ya dalil yang dibawa oleh ahlul bid'ah, niscaya akan aku bantah dengan dalil tersebut. Ya, berarti dalil yang mereka anggap menyokong mazhab mereka itu bisa ya dijadikan sebagai bantahan terhadap kesesatan mereka sendiri. Di antaranya adalah hadis ini. Hadis Muawiyah Ibnu Al-Hakam, orang-orang Murji'ah mereka berdalilkan dengan hadis ini ya untuk menyokong ucapan mereka, iman itu cukup ya dengan ucapan dan keyakinan cukup, tidak perlu adanya amalan. Kenapa? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada jariyah tersebut ya dengan dua pertanyaan, di mana Allah? Dia menjawab, di langit. Siapa saya? Dia menjawab, Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan ya, dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi al-jariyah tersebut ya sebagai seorang ya jariyah yang mukminah, yang beriman. Kata mereka, ini menguatkan pendapat kami ya, mendukung pendapat kami, tidak perlu amalan. Tidak perlu apa? Amalan. Maka bagaimana membantahnya? Ya. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala bahwasannya ya, pendapat mereka ini atau hujjah mereka ini sangat lemah. Ya, sangat lemah. Nah, bahkan ya, ibaratkan seperti lemahnya sarang laba-laba. Nah, kemudian di dalam ta'liq kita baca, dinukilkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana di dalam Majmu' al-Fatawa Ibnu Qasim. Ingat, Majmu' Fatawa itu bukan Syekhul Islam yang menulisnya. Beliau Syekhul Islam rahimahullah menulis risalah-risalah ya yang sangat banyak belum terkumpulkan, kemudian oleh ya Asy-Syekh Ibnu Qasim ya rahimahullah. Beliau adalah salah satu dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, para ulama terkenal di negeri Saudi. Nah, beliau Ibnu Qasim rahimahullah mengumpulkan risalah-risalah Syekhul Islam dijadikan satu berjilid-jilid. Diberi judul Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti kalau menukilkan dari Syekhul Islam, jangan dikatakan berkata Syekhul Islam di kitab Majmu' Fatawa. Tidak, tetapi yang tepat ya, berkata Syekhul Islam sebagaimana di dalam Majmu' Fatawa, kama fi Majmu' al-Fatawa. Tanbih ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala. Beliau berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama fi Majmu' al-Fatawa mujallad as-sabi' jilid yang ketujuh, qultu wa amma ihtijajuhum biqaulihi lil amah, adapun pendalilan mereka ya, pendalilan hujjah mereka orang-orang murji'ah fuqaha ya, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-jariyah, budak wanita tersebut, budaknya al-jariyah milik Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia ya, bebaskan dia karena dia telah beriman dengan menjawab dua pertanyaan tadi. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahuwa min hujajihim al-mashhurah وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الايمان هو التصديق والقول جميعا. Ini adalah di antara hujjah mereka yang masyhur, iya, yang terkenal. Hujjah mereka yang terkenal kuat di sisi mereka, orang-orang murji'ah al-fuqaha, adalah hadis ini. Dan telah dijadikan dalil oleh Ibnu Qullab, dan dia berkata iman itu adalah at-tasdiq dan qaul, pembenaran dalam kalbu dan ucapan saja, tanpa adanya amalan. Fakana qauluhu aqraba min qauli jahmu atba'ihi wa hadha la hujjata fih. Ucapan ini ya mendekati ucapannya Jaham Ibnu Sufwan dari kalangan Jahmiyah dan pengikut mereka. Dan tidak ada hujah ya dari hadis ini untuk mereka. Li'anna al-iman al-zahir alladhi tajri alaihi al-ahkam fid dunya la yastalzimu al-iman fil batin alladhi yakunu sahibuhu min ahli sa'adah fil akhirah. Kata beliau, karena keimanan yang nampak, yang zahir, yang terbangun, ia berjalan di atasnya hukum-hukum ya di dunia, tidak melazimkan adanya iman di dalam batin, di dalam kalbu seseorang tersebut, yang menjadikan pelakunya termasuk dari orang-orang yang berbahagia, yang sukses di akhirat, dari penghuni jannah. Ya. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang dikenal dengan al-hukum bidh-dhahir. Ya, Islam menghancurkan hal tersebut, menghukumi manusia sesuai zahir yang nampak. Adapun apa yang disembunyikan dalam kalbu-kalbu manusia, kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita serahkan ya antara itu tanggung jawab dia dengan Allah tabaraka wa taala. Adapun ketika seseorang telah menampakkan keimanan, zahirnya muslim, zahirnya iman, maka kita perlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik. Perhatikan. Apa buktinya? Beliau memberikan rahasia ini kepada sahabat beliau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dijuluki sahibu sirri an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau ya diberitahu asma' al-munafiqin, nama-nama dari orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan, fulan, fulan, fulan disebutkan. Nah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memperlakukan dan juga memerintahkan para sahabatnya memperlakukan orang-orang tersebut sesuai dengan zahirnya. Zahir yang nampak, dihukumi sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, karena mereka menampakkan keimanan, keislaman. Adapun apa-apa yang dalam hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga beliau berkata pada tempat yang lain, kama fi majmu' al-fatawa, wal maqsud anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama akhbara an tilka al-amah bil iman al-zahir alladhi 'ulliqat bihi al-ahkam al-zahirah wa illa faqad thabata 'anhu anna sa'dan lima shahida lamma shahida lirajul annahu mu'min qala aw muslimun wa kana yudhhir min al-iman ma tudhhiruhu al-amatu wa ziyadah fayajibu an yufarraq بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan maksud ini, pembahasan ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang budak al-jariyah tersebut ya dengan keimanan yang zahir, yang nampak. Karena jawabannya tepat. Berarti zahir yang nampak darinya, dia seorang yang beriman. Di mana zahir tersebut, hukum-hukum di dunia itu terikat dengannya. Diperlakukan sebagai seorang muslim. Ya, kalau meninggal disolati jenazahnya. Ya, kalau dia ya salam kita jawab dan yang lainnya dari hukum-hukum seorang muslim, hak-hak seorang muslim ditunaikan. Iya. Baik. Kalau tidak demikian, maka ya, karena yang demikian disebabkan telah tetap ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'ad ya seorang sahabi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mempersaksikan pada seorang ya bahwasanya dia adalah seorang yang beriman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegur, apakah dia bukan seorang muslim? Maksudnya apa? Dia seorang muslim yang zahirnya muslim. Iya. Naam. Dan padahal orang tersebut yang dipersaksikan oleh Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu telah menampakkan keimanan sebagaimana yang ditampakkan oleh al-jariyah tersebut dan bahkan lebih. Dan bahkan lebih. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wajib bagi kita semuanya untuk bisa membedakan antara dua hukum. Iya, antara dua hukum. Hukum untuk kaum mukminin secara zahir yang nampak, yang mereka dihukumi di dunia dengan yang nampak tersebut, dengan hukum di akhirat yang berkaitan tentang pahala dan al-iqab, pahala atau siksaan. Iya. Oleh karena itu, termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti akan disebutkan juga di bab-bab selanjutnya insyaallah, yang diterangkan oleh para ulama juga di kitab-kitab akidah, ya, tidak boleh mempersaksikan seseorang dia termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlun nar, ya, kecuali yang telah ada dalilnya. Ya, kalau telah ada dalilnya dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persaksian si fulan amin ahlil jannah, si fulan min ahlin nar, kita persaksikan sesuai dengan dalil. Tetapi kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh kita memastikan. Walaupun ada seorang yang soleh, dari kecil, dewasa, tua, kita tahu dia istiqomah, masya Allah. Wafat, kita lihat secara zahirnya apa? Di dalam istiqomah, di atas Islam dan sunnah. Apakah boleh kita mengatakan fulan min ahlil jannah? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebaliknya, ada orang yang sangat jahat. Berbagai macam kejahatan dia kumpulkan. Iya. Tapi dia masih muslim. Tetapi dia melakukan kejahatan ini, itu, banyak. Mati di atas kejahatan tersebut. Apakah boleh kita katakan fulan min ahlin nar? Tidak boleh. Iya. Perkara gaib, kita tidak tahu ilmunya. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh kita ya pastikan. Tetapi, kata para ulama, narju lil muhsin, wa nakhafu 'alal musii'. Kita harapkan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita doakan si fulan masyaallah. Ya dia ya kita lihat istiqomah. Semoga wafatnya di atas husnul khatimah. Akhir yang baik. Semoga Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Boleh mendoakan seperti itu. Dan juga kita mengkhawatirkan ada orang jahat mati. Dia muslim tetapi jahat. Ya. Kita khawatir orang tersebut termasuk dari penghuni neraka. Khawatir karena dosa-dosanya, tetapi tidak boleh memastikan. Adapun yang telah dipastikan di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang sifulan ahlul jannah, sifulan ahlun nar, maka kita pastikan sesuai dengan dalil-dalil tersebut. Maka kata Syekh ini pembahasan yang sangat penting, menghukumi harus dibedakan hukum secara zahir dan secara batin. Adapun hukum secara zahir yang kita diperintahkan bermuamalah terhadap manusia ya dengan hukum tersebut, jelas dia menampakkan Islam, iman, kita perlakukan sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Adapun hukum secara batin yang berkaitan tentang akhiratnya, wallahu alam, kita serahkan pada Allah tabaraka wa taala. Ya, apakah dia akan mendapat pahala atau mendapatkan siksaan atau termasuk dari penghuni jannah atau penghuni nar, kita tidak tahu. Kita serahkan perkara ya kepada perkara tersebut pada Allah tabaraka wa taala. Naam, jelas. Berarti ya dalil yang dijadikan hujjah oleh mereka murji'ah fuqaha bukan dalil untuk mereka, bahkan dalil atas mereka. La dalila lahum walakin dalil 'alaihim. Ya, itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau seseorang yang memahami ya syubhat-syubhat mereka ahlul bidah, ahlul ahwa, maka bisa membantah ya mereka dari dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah. Tidak perlu jauh-jauh. Dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah itu bisa menjadi dalil bantahan terhadap keyakinan mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waktu yang terbatas, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesempatan nanti insyaAllah akan kita ambilkan bukti-bukti yang lain. Bahwasanya akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.